hujan di bulan Januari, awal dari sebuah memori. Baju dan rambutmu basah saat itu, mengundang rasa iba hatiku. Dengan rendah hati ku menawarkan diri, mengantarkan sampai ke rumahmu. Dengan malu-malu kau sambut maksudku, dan senyum tanda terima kasihmu. Sampai ke rumahmu. Dengan malu-malu kau sambut maksudku, dan senyum tanda terima kasihmu. Jangan